Ya, sebagaimana kama yuqatilunakum kaffa, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Kamu ketahuilah Allah ma'alakin, sesungguhnya Allah ma'ia di sini menyatari nusrah, sesungguhnya Allah akan menolong orang yang ahli takwa. Kenapa ya ikhwah? Tidak ada bahaya yang paling besar permukaan bumi ini menaringkan bahayanya orang berbuat syirik, dan ini musuh utamanya. Ya, dari kaum muslimin yang ditawat mesti dimusuhi oleh orang muslim. Dan orang muslim ini dia sudah jumlah penduduknya banyak, punya jabatan, punya kekuasaan, lebih garang lagi dan lebih keras lagi permusuhannya. Tidaklah ia membunuh atau memperkara para anbiya mulai dahulu sampai akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan musuh utamanya adalah orang musyrik. Adapun kita perangi orang musyrik ini dengan cara ilmu. Ya, ketika tidak terjadi mereka musuhi kita, nah yaitu kita perangi dengan ilmu. Dan itulah awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala untuk mendai mereka agar menjelaskan kesyirikan mereka, bahaya-bahaya syirik yang nampak, dijelaskan kepada mereka, barangkali kita mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan penyebab syirik ini bahaya besar seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dihantar mereka ini karena mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu kewajiban kita untuk mendakwai mereka. Secara umum bahayanya syirik, macam-macam syirik, kita sampaikan kepada mereka, barangkali dengan itu mereka mendapatkan petunjuk. Kalau mereka mengadakan perlawanan, maka Allah Ta'ala yang menghukum mereka, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Yang nomor dua, yang nomor tujuh, asyirku sababujtina bil ihtidai fid dunya wal amani fil akhirah. Dengan perbuatan syirik ini menjadi sebab mereka itu jauh dari petunjuk, menjadi orang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk baik di dunianya dan atau akhiratnya, dan juga tidak mendapatkan keamanan, tidak dijamin aman hidupnya di akhirat. Ini bahaya musyrik dunia dan di akhirat. Bahkan juga bisa juga bahaya dunia ini, yaitu tidak aman hidup mereka. Karena Allah Ta'ala memberi keamanan hidup manusia itu dengan tauhid, ya, bukan dengan syirik. Makanya mereka serba takut dengan kaum muslimin. Sebelum kaum muslim ahli sunnah ini memerangi mereka, mereka duluan mengerahkan beberapa tipu daya. Ada pendalil bahwasanya ketenangan itu, yaitu orang-orang ahli tauhid, bukan ahli musyrik. Insyaallah akan dibaca di sini surat Al-An'am 82. Sebelumnya juga Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah. Zikrullah adalah tauhid, menjadi tenang jiwamu. Kalau orang melakukan kebaikan mesti dilanda kegelisahan hatinya, rasa ya. Padahal kaum ini tidak memiliki persenjataan semisal yang mereka miliki, tetapi karena kuatnya pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang ahli tauhid ini sampai hari kiamat nanti, itu yang menjadi sebab takutnya mereka. Maka berfirman di sini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi. Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amnu. Iman dan beriman adalah orang kita tauhid. Karena orang beriman adalah rukun iman, adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga mengimani qada dan qadar yang baik yang menimpa kepadanya atau yang jelek. Maka orang bertauhid, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan iman, tidak mencampuri tauhid mereka itu dengan kedzaliman. Ulaihumul amnu, maka mereka itu dijamin aman. Hidup itu hidup yang nikmat, itu hidup yang aman. Karena itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'al hadza baladan amin. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Maka aman merupakan tenangnya jiwa, menjadi khusyuknya beribadah. Mudah orang itu dan juga dalam pergian pun aman. Maka Allah menjadikan aman negeri itu, aman dari bencana, aman dari kerusuhan ketika penduduknya ahli tauhid dan tidak dicampuri dengan syirik. Mohon juga mendapatkan petunjuk. Bapak setelah melihat ayat ini merasa bagi dirinya. Aina nahnu ya Rasulullah lam nadlim. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini para sahabat menyadari bahwa dirinya masih berbuat satu perbuatan yang tidak benar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahu, alam tasma qawla Luqman li ibnihi, lukah kamu mendengar, yaitu ucapan atau nasihat kepada anaknya, in syirka la zulm azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezalim dan yang paling banyak menimpa karena sebab kesyirikan. Omnya Nabi alaihi wasallam hancurkan karena sebab syirik. Fir'aun yang begitu galaknya memiliki kekuasaan wilayah di negeri Mesir dan banyak ahli-ahli sihir, perdana menterinya yang lainnya kuat, ya, dan juga ekonominya yang dibawa oleh Qarun kuat, hancur semuanya dengan sebab kesyirikan dan kalah dengan orang menyampaikan dakwah tauhid. Jadi Allah akan menolong hamba yang bertauhid, yang tidak mencampuri dengan kesyirikan. Maka dalam ahli tafsir mengartikan, yaitu ayat ini banyak sekali diantaranya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, makna mereka itu aman, aman di dunia, aman di akhiratnya nanti. Artinya tidak mendapatkan siksaan orang ahli tauhid ini. Karena dosa mereka satu-satunya Allah Ta'ala dihukum dengan ringan dan jamah surga. Sedangkan orang kafir, orang munafik, i'tiqad, mereka tidak aman di akhiratnya. Mereka akan dihukum di neraka selamanya. Wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Maka Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala mengatakan hidayah di dunianya. Artinya orang musyrik dan sesat. Ini penafsiran pertama. Penafsiran nomor dua, mereka dijamin aman dan mendapatkan hidayah di dunianya. Bagaimana merasa aman di dunia? Aman hatinya. Sekalipun banyak musibah, sekalipun pula banyak yaitu godaan. Karena keamanan itu keamanan hati. Tidak menjamin orang yang kaya ya mewah hidupnya lalu hatinya aman. Karena itmal qalb dalam hati. Keamanan terhadap ya, mau hukum mau dibunuh dirang lebih aman sesuai hatinya. Inilah keutamaan orang ahli tauhid. Sekalipun banyak yang ngincar, banyak yang memfitnah, banyak juga yang menggoda yang lainnya, aman hati. Karena Allah Ta'ala menolong ahli tauhid. Yang nomor dua, aman di akhirat sudah jelas. Aman di akhirat maknanya aman dari siksaan Allah Ta'ala. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Kemudian mendapatkan petunjuk pula di dunianya, mendapatkan petunjuk pula di akhiratnya. Sebagian keterangan para ulama termasuk juga dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizhahullah Ta'ala ketika membahas masalah tentang 10 untuk tazkiyatun nufus. Di antaranya beliau menyampaikan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mendapatkan hidayah di dunia. Dia tahu orang-orang yang mau menipu. Allah Ta'ala memberitahu orang ahli tauhidnya orang-orang yang ingin berbuat curang dan lainnya. Dan inilah kenikmatan bagi orang ahli tauhid yang tidak dimiliki oleh orang muslim. Nah, tatkala ini keamanan Allah janjikan untuk ahli tauhid, berarti kehancuran, kegelisahan untuk orang musyrik. Dan juga tidak aman pula untuk orang musyrik. Tersesat juga orang mafhum mukhalafah. Fassariyu sallallahu alaihi wasallam adzulma bisyirki. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kedzaliman ini dengan syirik sebagaimana riwayat yang telah kita dengar tadi. Wa bi mafhumil mukhalafah. Maka mafhum mukhalafahnya mafhum kebalikan itu. Tetapi Allah Ta'ala menjamin keamanan tauhid. Amin. Tauhid annal musyrika la ihtida'a lahu. Annal musyrika la ihtida'a lahu di dunia, bal wala fil akhirah. Orang musyrik dan petunjuk di dunia dan juga mendapatkan petunjuk di akhiratnya. Inilah hukuman yang cukup berat. Sekalipun mereka memiliki ilmu-ilmu duniawi, hakikatnya mereka itu dhon orang tersesat. Wala amana lahu fil akhirah. Dan tidak aman pula di akhirnya, bahkan tidak aman pula di dunianya. Tidak aman hatinya. Subhanallah, orang iman dia bagian biasa saja. Karena merasa dia orang-orang yang baik tidak berbuat zalim. Tapi orang-orang pengawal-pengawal menjaga ketakutan yang lainnya. Karena ketakutan rasa dirinya itu akan mati karena tetap kesalahan atau dosa mereka. Tapi orang yang beriman, ini bukan berarti orang tidak boleh dikawal. Tapi orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi'annallaha ma'ulatinamu, yang dimiliki itu Allah hanya menolong hamba yang beriman. Kemudian juga berikutnya, as-samin nomor 8, di antara bahaya syirik ini, istinabu syirki sababun listikrarin nafsiyi. Menjauhi kesyirikan di tenangnya jiwa. Ya, tidak koyak. Yang menjadi kuat tauhidnya, kuat tauhidnya akan menjadi kesyirik. Sebaliknya orang yang lemah tauhidnya akan mudah ditarik oleh orang untuk berbuat syirik. Terutama umpan pada zaman sekarang yang rusak kaum muslimin adalah uang, harta. Makanya ada hadis, wa inna fitnata ummati al-malu. Sesungguhnya fitnah umat ini harta. Kalau orang saya hidupnya pikirannya murni harta, hancur mereka. Maka agama akan dirusak. Akhlak akan dirusak pula oleh mereka. Karena mereka mencari urusan dunia sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Mereka merubah makna-makna wahyu Allah Ta'ala dari makna yang sebenarnya. Dan fitnah yang melanda pada zaman sekarang. Ketika mereka berebut kekuasaan dunia, mereka tinggalkan urusan tauhid. Mereka tinggalkan sunnah. Bahkan juga mereka ingin membalik tauhid ini bagaimana bisa hancur. Sedangkan bagaimana bisa subur syirik itu sendiri. Wallahul musta'an. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kehancuran-kehancuran hati-hati orang berbuat syirik ini. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 29. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah. Daraballahu masalan, maka Allah Ta'ala membuat satu permisalan. Rajulan, yaitu seorang budak. Fihi syuraka, yang mana satu budak ini dimiliki oleh beberapa orang. Satu budak dimiliki oleh beberapa orang. Mutasyakisun, mereka berselisih satu sama lain. Karena orang ingin kuat, ingin menang sendiri. Yang lain ingin kalah, itu sifat watak manusia dalam urusan dunia. Mesti terjadi hal yang tidak baik dalam hati. Direbutnya bagaimana orang lain kalah. Dan juga misalnya nomor dua, warajulan salaman lirajulin. Dan seorang budak yang itu hanya dimiliki oleh perorangan, tidak dimiliki oleh orang banyak. Hal yastawiyani, apakah sama? Hal yastawiyani, masalah apakah contoh ini sama? Tentunya tidak. Ya. Maka orang yang memiliki barang yang dimiliki satu orang itu lebih tenang daripada barang itu kongsi dengan orang yang lain. Khawatir si teman yang curang, khawatir yang lain yang dia dirugikannya. Tetapi kalau orang itu memiliki barang dengan sendirinya, maka lebih tenang karena sudah miliknya sendiri. Demikian juga perumpamaan orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak tenang hati mereka walaupun minta mereka kepada orang mati, kepada dukun, kepada jin yang lainnya, tetap goyang hati mereka. Karena Allah Ta'ala menjadikan tenang itu orang yang ahli tauhid. Dengan ayat yang kita dengar tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya hatimu. Nomor 9, at-tasi'u, bahaya daripada syirik ini. Asyirku akhfa fi hadhil umma min tabibin namli. Syirik ini sangat samar sekali untuk umat ini daripada bekas merayapnya semut. Min tabibin namli. Berbeda dengan kemaksiatan. Siapa tidak tahu bahwa zina itu haram? Tahu. Mencuri itu haram, tahu. Mengurangi timbangan haram, tahu. Walaupun mereka mengurangi, tapi mereka mengerti, faham karena itu kecurangan, maka mereka menyembunyikannya. Menyuap itu adalah haram. Mereka itu mereka sembunyi-sembunyi memberikan uang itu. Menipu haram. Karena itu bagaimana tipu mereka itu tidak diketahui oleh orang. Namun masalah syirik, na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang mengaku dirinya muslim masih bercampur dengan syirik. Bukankah Allah berfirman, wa inna katsiran. Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kita, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat nomor 12. Wa ma yu'minu, tidaklah beriman aktsarum umumnya, mayoritas mereka itu, illa wa hum musyrikun, melainkan mereka masih berbuat syirik. Bagaimana dengan yang tidak menuntut ilmu? Ada orang mengatakan, oh itu loh karena saya, yang lain tidak bisa, saya bisa. Itu sudah syirik. Syirik di dalam masyiah. Bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, yaitu ada orang mengatakan, masya Allah wa syi'ta, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan kau wahai Nabi yang menghendakinya. Maka beliau marah, aja'altani lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apakah kamu menjadikan saya ini sekutunya Allah Ta'ala, sedangkan kamu tahu bahwasanya Allah hanya yang menciptakan dirimu? Ini orang yang hidup pada zaman beliau luput kalimat itu. Bagaimana dengan diri kita yang bukan para sahabat, yang masih sedikit ilmunya, yang banyak hidup di tengah-tengah yaitu fitnah. Kemudian juga Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kita semuanya, walain adzaknahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Maka tatkala Allah Ta'ala memberi karunia, ya, yang berupa kegembiraan, berupa rahmat, berupa kesehatan, min ba'di dharra massathu, setelah dia sakit, atau memberi yaitu rezeki yang banyak setelah mereka itu miskin. Mereka mengatakan la yakulanna hadza. Ini karena keterampilan saya, karena kecanggihan saya. Ini karena harta yang banyak ini warisan dari bapak ibu saya. Itu sudah mengurangi makna makna tauhid. Yang kusu tarajatu tauhidihi. Ini harus kita fahami. Tidak mungkin kita akan selamat dari perbuatan syirik ini kecuali kita mempelajarinya. Dan sekarang umat ini yang paling mir-mir dan paling dikhawatiri mendengar syirik, mendengar bid'ah. Karena bid'ah itu adalah hari itu syirki, posnya syirik. Nah, oleh karena itu para ulama sunnah dalam masalah akidah yang mesti membahas masalah tentang yaitu tauhid, tentang belah syirik, karena syirik itu hama penyakitnya tauhid. Dijelaskan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Syirik yang menimpa kepada dirimu itu, wahai sahabatku, umatku, lebih samar daripada merayapnya semut, daripada bekas tapak kakinya semut yang itu benda yang yaitu makhluk yang paling ringan. Nah, dijelaskan pula oleh Ibn Abbas yang dikata Dabi bin Namli seperti bekasnya berjalannya semut di atas batu, batunya hitam, fi dzulmatil laili, dalam gelap gulita. Gimana kita akan tahu kecuali dengan alat untuk meneropong bahwa ini ada bekas tapak kakinya semut. Sudah kecil di atas, yaitu batu yang hitam di malam gelap gulita, tidak ada yang tahu kecuali memakai alat. Maka orang yang jatuh kepada kesyirikan ini tidak tahu dia kalau dia bukan orang yang ahli tauhid. Bahkan yang bertauhid ini sendiri dijelaskan oleh Allah Ta'ala tadi, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illahum musyrikun, masih kenapulah dengan kata-katanya, wah ini kalau bukan saya tidak mungkin. Saya tadi kemana-mana, kemarin kemana-mana, ke dokter tidak sembuh. Tadi ke dokter itu sembuh. Nah, itu sudah mengurangi tauhid. Kalau dia mengatakan alhamdulillah Allah Ta'ala menyembuhkan kami dengan berobat, tidak mengapa kalimat dengan atau sebab, karena Allah Ta'ala menjadikan sebab. Tapi kita tidak bergantung kepada sebab, bergantung kepada menjadikan sebab. Ada orang diruqyah, wah ini yang lain tidak bisa keluar jin itu, diruqyah oleh ustaz itu keluar. Ini ada mengurangi kentau. Dia mengeluarkan jin Allah. Bahkan kadangkala jin itu dia bilang, kamu dia akan bisa mengeluarkan saya. Betul, yang bisa mengeluarkan dirimu Allah. Ini yang perlu kita menata bicara. Kesyirikan yang muncul dari lisan kita lebih banyak daripada bentuk perbuatan. Bagaimana kita akan selamat daripada syirik ini ketika kita tidak menuntut ilmu. Wa sa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu adhaba anka sighara syirki wa kibarahu. Saya akan menunjukkan kepadamu atas suatu doa yang apabila doa itu kamu fahami, itu namanya ala syai'in. Idza fa'altahu, jika kamu lakukannya, jika kamu berdoa, adhaba anka sighara syirki, akan hilang ya dari musyrik kecil itu, wakibarahu, dan juga syirik besar. Yaitu takulu, berdoalah, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Berbanyak doa ini ikhwan, tapi difahami maknanya. Ini ikhtiar kita berdoa, tetapi ikhtiar pula harus kita mencari ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ketika kamu mau berdoa ini dan difahami maknanya dan dibuktikan pula dengan amalan, maka Allah akan menghilangkan penyakit-penyakit syirikku yang kecil maupun yang besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini menunjukkan ta'awud adalah haknya Allah. Tidak boleh kita ta'awud kecuali kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, jika aku ini menyekutukan dirimu. Wa ana a'lamu, sedangkan aku ini sudah tahu dalilnya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kepadamu, ya Allah, jika aku ini melakukan perbuatan syirik karena saya tidak tahu. Ya, ini doa, difahami maknanya. Namun kita harus juga mempelajari macam-macam syirik. Karena pertama tadi, wa ana a'lamu. Bagaimana kita tahu itu perbuatan syirik kalau kita tidak mempelajarinya? Karena ilmu din hanya diperoleh dengan at-ta'allum. Berbeda dengan ilmu dunia, kadang-kala dicoba, diraba, atau perasaan. Tapi kalau din tidak bisa dengan perasaan. Karena din sumbernya adalah wahyu. Nah, seringlah membaca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga berikutnya masalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat yang menuju kepada syirik, laula fulan lakana kada wa kada. Oh, seandainya tidak ada fulan itu, tentu akan terjadi ini. Dan tidak boleh. Katakan alhamdulillah, Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya. Kadangkala kita ini dicerumuskan oleh syaitan dengan kata-kata yang memuji, tapi hakikatnya itu mencela Allah. Ya, wah, ini umpamanya ada anaknya hilang, sudah 2 bulan tidak ada. Lalu ada yang mengantarkan anaknya. Wah, ini Pak, kalau bukan bapak bagaimana anakku ini? Kalau bukan bapak yang menemukan bagaimana anakku ini? Hilang rasa syukurnya dia kepada Allah Ta'ala. Itulah ayat tadi yang dijelaskan. Walain adzaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yakulanna hadza. Tatkala kami beri karunia, orang itu berupa rahmat kami, berupa kegembiraan setelah menimpa kepada mereka kesedihan, lalu mereka katakan, wah, ini karena ilmu saya. Oh, ini karena si fulan, ini karena si fulan. Ketika ada pencuri, 5 orang kena rumahnya karena dia punya anjing. Wah, seandainya anjing ini ya tidak menggonggong, tentu rumahku ini habis, hartaku ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh orang. Kalau bukan ustaz tidak bisa ini. Kalimat-kalimat ini muji, tapi itu menjerumuskan. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita, memudahkan urusan kita. Berapa banyak orang sekarang menghitung karyanya, menghitung penghasilannya, padahal itu semuanya dari Allah, tidak dihitung dosanya. Makanya Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ramaita id ramaita, walakinallaha rama." Bukanlah kamu wahai Nabi yang melempar orang kafir sehingga mati, tetapi Allah lah hakikatnya yang melempar. Kita ini hanya oleh Allah Ta'ala jadikan sebab. Maka kita kembalikan kepada yang menjadikan sebab kita semuanya. Selanjutnya boleh nomor 10. Asyirku khafahu akmalun nasi wa humul anbiya. Syirik ini paling ditakuti oleh manusia, yaitu ditakuti oleh para anbiya. Bayangkan, para anbiya yang paling takut menimpa kepada dirinya adalah syirik. Karena lembutnya tadi. Bagaimana kita tidak takut pada perbuatan syirik? Berapa banyak orang ketika sudah memahami takut, enggak apa-apa, kami insyaallah ya, kami akan selamat daripada syirik. Tidak boleh. Diberitahu itu yang mengantuk, yang meletakkan dagunya di apa itu lututnya belakang di belakang dari. Nihwan masjid tempat kita untuk menuntut ilmu, boleh tidur di masjid kalau sudah waktunya tidur. Ya, agar kita mendapatkan keberkahannya majelis ilmu. Nah, mana dalilnya para anbiya itu takut kepada syirik? Bayangkan sudah ahli tauhid masih takut kepada syirik. Qala ta'ala an Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Ta'ala memberitahu tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini merupakan yaitu ahli tauhid yang berani terang-terangan berkata di hadapan umatnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian semuanya dan apa yang kamu sembah selain Allah. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadap ayahnya yang kufur, yang membuat berhala, menghadapi Raja Namrud, tetapi kalimat tauhid ini yang dikumandangkan. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Kami telah mengingkari apa yang kamu lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nampak permusuhan kami dengan kalian semuanya. Subhanallah. Kalimat yang hak disampaikan kepada di hadapan Raja Namrud. Nah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu. Nampak permusuhan kami dengan kalian semuanya, hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kamu beriman kepada Allah Ta'ala saja. Kamu tinggalkan sekutu-sekutu atau syirik yang kamu ibadai itu. Namun walaupun demikian masih berdoa. Memohon kepada Allah, disebutkan di dalam surat Ibrahim nomor 35. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ya. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku ini. Menjauhkan diriku ini wahai Allah. Kami ini utusanmu ya Allah. Wabaniya dan anak-anakku. Anak budal asnam, jangan sampai kita-kita ini beribadah kepada patung. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka perlu kita meniru doa ini. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ya, kenapa? Bahayanya syirik ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala khawatirnya ketika beliau mau meninggal dunia agar kuburannya tidak disembah oleh mereka. La taj'al qabri 'idan. Kamu jangan jadikan kuburanku ini sebagai keramaian. Nah, dan juga beliau berpesan pula, la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Kamu jangan berlebih-lebihan memuji saya. Sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji yaitu Isa ibn Maryam. Karena khawatirnya masalah syirik ini. Bagaimana kita tidak khawatir masalah syirik? Inilah bahayanya. Sehingga ketika ada orang datang mengatakan ya sayyidana wa ya ibn sayyidina wa ya a'zamana wa ya ibn a'zamina, maka beliau mengatakan qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Wahai tuan kami, wahai anak tuan kami, wahai paduka yang mulia, wahai anak paduka yang mulia. Maka beliau tidak senang dengan istilah-istilah junjungan-junjungan seperti itu. Karena beliau senang apabila yang memberi gelar itu Allah. Allah memberi gelar yaitu Nabiullah wa Rasuluhu Abdullah. Anak Abdullah wa Rasuluh. Saya adalah orang yang al-ibadah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Subhanallah ya Tuhan. Ketika datang orang sahabatnya yaitu disakiti oleh yang lain, maka mengatakan sahabat, hayya bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita beristighosah, berlindung kepada beliau dari kelakuan orang munafik ini. Maka beliau mengatakan, la tastaghisu bi, Wa inna ma yustaghasu billah. Tidak boleh kamu minta perlindungan kepadaku. Yang diminta perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ikhwan kita bagaimana menjadi orang yang selalu menjaga diri. Ya, tauhid ini kita jaga dengan kita mempelajari tauhid dan kita amalkan, dan kita belajar syirik ini untuk kita jauhi. Oleh karena itu kitab-kitabnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah selalu menjadi yaitu fitnah, selalu mereka katakan ini kitab yang sangat menyesatkan umat karena membahas masalah tauhid dan juga memurnikan tauhid itu dari macam-macam perbuatan syirik. Nasila ya ikhwan ya nila taktub bi kalam ar-rasul wala yadhhar. Ini pertanyaan yang jelas. Bagaimana pendapat Syekh bagi orang yang berbicara bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah sumber atau gimana atau biangnya? Ya, soalnya tidak paham saya. Gimana jawab? Ya menanya, kalau mau diulangi lagi, saya tidak paham ayatnya. Di pertanyaannya. Jika ada orang yang berbuat dosa dan konsekuensinya dari dosa itu adalah siksa kubur. Pertanyaannya, apakah orang tersebut dapat terbebas dari siksa kubur? Dosa selain syirik, jika Allah Ta'ala mendaki akan disiksa di dunia untuk kafarahnya. Kalau tidak disiksa di dunia, disiksa di kubur. Siksaan kubur untuk orang yang beriman berbuat dosa sesuai dengan yaitu nilai atau besar dosanya. Setelah dihukum maka tidak dihukum lagi di akhiratnya. Apakah setan bisa membaca pikiran kita? Setan pekerjaannya waswisu fi suturinnas, membisiki dalam dada manusia, taswis, ya. Nah, maka orang yang mudah dibisiki oleh setan adalah orang yang jahil, orang yang musyrik, orang yang ahli bid'ah. Ada pun orang yang kuat imannya, kuat keikhlasannya, maka mereka tidak mereka setan tidak mampu menggoda kita. Dengan dasar ayat perjanjian iblis, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan goda semua hambamu kecuali hambamu yang ikhlas beramal ibadah mencari ridhamu ya Allah, dan hambamu yang beramal sesuai dengan sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.